إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله perkenankanlah kami selaku khatib menyampaikan nasihat terutama untuk kami pribadi dan juga untuk segenap kaum muslimin yang kami cintai dan kami hormati. Saudara-saudara, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat karunia yang telah Allah karuniakan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih menjadi seorang muslim, kita masih menjadi muslimah, dan insyaallah ta'ala mudah-mudahan kita digolongkan kepada mereka para nabi dan para rasul, para sahabat, ahli sunnati wal jamaah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan marilah kita jadikan nikmat hidup sebagai persiapan menghadapi kematian, dan marilah juga kita mempersiapkan bekal untuk menghadapi alam akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita renungkan sejenak. Kebanyakan kita, kebanyakan manusia melupakan adanya al-maut, melupakan adanya kematian. Bisa jadi karena terlena dengan kehidupan dunia, atau mereka terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, melihat perhiasannya, melihat keindahannya, sehingga melupakan dan melalaikan kematian. Saudara-saudara, marilah kita renungkan kembali saudara-saudara kita yang pada tahun yang lalu bersama kita, duduk berdampingan dengan kita, namun pada kesempatan ini mereka telah tiada. Mereka telah berpindah ke alam barzah. Mereka telah mendahului kita. Barakallahu fikum. Allahu akbar. Allahu akbar. Inilah sebagai renungan, dan cukuplah kematian itu sebagai nasihat untuk kita semuanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allahu taala, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyidah. Dimanapun kamu berada, aina matakunu, dimanapun kamu berada, pasti kematian akan menjemputmu, walaupun engkau berada di benteng yang tinggi lagi kokoh, pasti kematian itu akan menjemput kita. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, faman zuhziha 'anil nar, wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan barang siapa yang dijauhkan dari neraka kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang-orang yang beruntung, dialah orang-orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang memperdayakan, kenikmatan yang menipu. Banyak kaum muslimin, banyak manusia yang tertipu dengan dunia ini. Kaum muslimin, inilah, ingatlah kematian. Al-maut senantiasa akan menjemput kita. Tidak yang tua, yang muda, yang anak-anak, semua itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, jangan kita bayangkan sederhana masalah kematian di alam barzah nanti, di alam kubur. Jangan bayangkan itu perkara yang sederhana, perkara yang sepele, yang ringan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ideologi-ideologi yang telah menyimpang, yang mereka tidak percaya dengan alam barzah, yang mereka tidak percaya dengan alam akhirat. Mereka adalah orang-orang ateis, mereka adalah orang-orang komunis, mereka adalah orang-orang materialis, sekularis, sosialis, dan yang lainnya. Ideologi-ideologi yang menyimpang, yang mereka tidak akan percaya dengan alam barzah, mereka tidak akan percaya dengan alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keyakinan mereka, ideologi-ideologi mereka yang menyimpang. Allah menyebutkan, wa qalu, dan mereka itu mengatakan, in hiya illa hayatuna, tidak lain kehidupan kita itu hanya di dunia saja. Namutu wa nahya, kita hidup dan kita mati. Ma yuhlikuna illa dahr, mereka mengatakan tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Itulah materi yang dipandang. Itulah materi yang mereka pandang. Adapun alam barzah, adapun alam akhirat, dia tidak pandang. Dia, karena dia tidak percaya dengan itu semuanya. Ini Allah sebutkan tentang mereka. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Dalam surat Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala memanggil. Allah Subhanahu wa taala memanggil seluruh manusia. Apa itu ateisnya, komunisnya, materialisnya, semua disebut oleh Allah. Muslimnya, kafirnya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau tengah bekerja dengan sungguh-sungguh, dan engkau akan menuju kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dan sungguh pasti kamu akan menemuinya. Ini firman Allah. Dipanggil seluruh manusia, yang imannya, yang kafirnya, yang ateisnya, yang komunisnya, semua dipanggil. Wahai manusia, sesungguhnya engkau tengah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan dunia ini, dan engkau pasti akan menuju kepada Rabb semesta alam, dan engkau pasti akan menemuinya. Kaum muslimin, sidang Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, disadari atau tidak manusia, percaya atau ingkar, namun manusia itu sedang dalam perjalanan menelusuri, akan bertemu menghadap Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Disadari atau tidak, beriman atau tidak, manusia lagi menuju ke sana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita hidup di dunia ini, dan semua kita akan mati tanpa kecuali, dan ini sudah merupakan kepastian, kita semua akan berpisah dengan dunia yang fana ini. Kita semua akan berpisah dengan harta benda, suami, istri, anak yang kita cinta. akan berpisah. Masalamah, selamat tinggal, wahai dunia yang fana. Kita akan menuju kepada alam barzah. Alam barzah, ayol ikhwah, rahimani wa rahimahumullah. Jangan dipandang alam barzah itu perkara yang selesai, ringan, dan sederhana. Namun di sana ada ujian dan ada fitnah. Siapa saja yang sukses dan lulus dalam ujian alam barzah, alam kubur. Dikatakan alam barzah adalah pemisah antara dua hal. Yang memisahkan tentang kehidupan dunia yang fana dan alam akhirat yang kekal abadi. Ini namanya barzah. Dan juga barzah itu dikatakan mahattatul intidhar. Barzah itu juga dikatakan sebagai terminal penantian. Mahattatul intidhar. Terminal penantian. Kita menunggu kapan terjadinya malapetaka, prahara, peristiwa yang besar dan syaksyat. Yaitu terjadinya hari kiamat. Di alam barzah seorang menunggu. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati. Setelah mayit dikubur. Setelah mayit ditimbun dengan tanah. Dan para pentaziah meninggalkannya. Maka datanglah kedua malaikat. Datanglah kedua malaikat. Kemudian ruh dikembalikan dan mayit didudukkan. Kemudian ditanya oleh kedua malaikat. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Wa ma nabiyuk, dan wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Hanya ada tiga pertanyaan. Yang ini semuanya. Orang-orang yang akan bisa menjawab tiga pertanyaan ini adalah semata-mata rahmat dan karunia Allah. Bukan karena kemampuan dan kecerdasan dan kefasihannya. Namun semua itu adalah rahmat dan karunia dari sebuah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sembarang orang diberikan kemudahan untuk menjawab tiga pertanyaan ini. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati. Apakah kita termasuk seorang yang di alam barzah, di alam kubur, kita bisa menjawab pertanyaan ini apa tidak? Marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Banyak atau tidak sedikitnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudahkah kita berislam sebagaimana Islam yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya? Saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati. Inilah alam barzah. Maka siapapun yang menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka akan diseru kepadanya. Akan diseru kepadanya. Fafrisuhu. Fafrisuhu al-jannah. Waftahu lahu baban ilal jannah. Wawassi'u lahu fi qabrih madda basarih. Wayaru manzilahu fil jannah. Wayaqul, ya Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'u ila ahli wa mali. Ini adalah orang-orang yang bisa menjawab dengan lancar, bisa menjawab dengan baik. Maka akan diseru kepadanya. Maka perlihatkanlah kepadanya surga. Ini kita di alam kubur. Ini kita di alam barzah. Siapapun yang bisa menjawab dengan baik. Tentunya dengan rahmat dan karunia Allah. Kemudian upaya dan usaha keislaman kita jaga. Dengan sebaik-baiknya. Maka diperlihatkan padanya surga. Kemudian dibukakan baginya pintu menuju surga. Dan diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Dan dia pun melihat tempatnya dalam surga. Kemudian orang ini memohon kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, aqimis sa'ah, tegakkanlah hari kiamat. Karena dia tahu bakal tempat yang akan dia huni nanti. Inilah kenikmatan alam barzah. Inilah kenikmatan alam kubur. Dia memohon kepada Allah. Ya Rabbi, aqimis sa'ah, wahai Tuhanku, tegakkanlah hari kiamat. Hatta arji'u ila ahli wa mali, sehingga aku bisa bertemu dengan keluarga dan hartaku. Fayasir qabruhu raudatan min riyadil jannah. Maka menjadilah kuburannya itu sebagai taman dari taman-taman surga. Inilah hadirin kesenangan. Inilah hadirin kenikmatan. Ternyata dalam kubur, dalam barzah, ada suatu kenikmatan. Yang di dalamnya juga akan yati, akan datang kepadanya. Dihembuskan kepadanya. pewangian dari wangi-wangi surga. Namun mereka al-kafir, orang-orang yang kafir. Al-munafiq, orang-orang munafiq. Wal-murtab, orang-orang yang masih ada keraguan dalam hatinya. Dia masih ragu. Maka dia tidak akan bisa menjawabnya. Fafrisuhu minan nar. Kemudian perlihatkanlah dia neraka. Ini orang-orang yang tidak bisa menjawab. Perlihatkanlah dia neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan bukalah pintu menuju neraka. Waliyadubillah. Dibukakanlah pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha. Kemudian akan datang panas dan hawa api yang panas dari neraka akan mendatanginya. Kemudian ayyul ikhwah, dia juga memohon kepada Allah. Ya Rabbi la tuqbis sa'ah. Wahai Tuhanku, janganlah engkau bangkitkan hari kiamat. Dia sudah merasa kesengsaraan. Dan dia nanti kalau seandainya hari kiamat ditegakkan, dia akan lebih sengsara, lebih menderita. Maka dia memohon kepada Allah, janganlah engkau bangkitkan ya Allah. Fayusbihu qabruhu hufratan min hufarin nar. Maka kuburannya itu menjadi lubang-lubang neraka. Dan tulang-tulangnya pun akan dihancurkan oleh Allah. Dan akan disempitkan kuburannya. Saudara-saudara, inilah sepintas alam barzah. Yang semua manusia akan mengalaminya alam ini. Saudara-saudara, setelah kita menginjak, menelusuri alam barzah. Setelah ditiup sangkakala oleh Israfil, malaikat Israfil. Maka seluruh manusia semuanya itu bangkit. Semua itu bangkit dari alam kuburnya. Tanpa kecuali dari manusia yang pertama sampai yang terakhir. Semua dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan telanjang. Tidak mengenakan baju. Tidak memakai sandal. Tidak dikhitan. Kemudian mereka digiring di alam mahsyar. Digiring oleh Allah di alam mahsyar. Mereka berdiri. Tidak makan. Tidak minum. Matahari didekatkan. Kemudian mereka menunggu keputusan Allah di alam mahsyar tersebut. Dan mereka 50 ribu tahun dalam keadaan mereka berdiri menunggu keputusan Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, inilah dahsyatnya, inilah prahara yang akan kita lalui. Yang akan kita lalui semua manusia, termasuk juga para nabi dan para rasul. Mereka tidak memakai baju, mereka telanjang, tidak dikhitan, dan tidak memakai sandal. Dalam hal ini menunjukkan bahwasanya manusia sungguh sangat fakir, sangat miskin, dan sangat lemah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, demikianlah yang semestinya sebagai seorang muslim dengan berita-berita, dengan pengabaran-pengabaran dan gambaran yang telah disebutkan di dalam kalam-kalam ilahi dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan jelas. Fitrah pun mengakuinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian dengan sia-sia, hanya bermain-main, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Kalau kita hanya hidup yang seperti ini, tidak ada alam barzah, tidak ada perhitungan, tidak ada amalan, untuk apa kita hidup yang seperti ini? Ini hanya permainan saja, kehidupan yang sia-sia. Kalau tidak ada pertanggungjawaban, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, afa hasibtum, apakah kalian mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kalian secara main-main dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Kalla. Tidak mungkin. Apa kita hanya hidup yang seperti ini? Kita makan, kita tidur, kita istirahat, kemudian kita meninggal, di alam barzah tidak ada, alam akhirat tidak ada, tidak ada pertanggungjawabkan. Sungguh ini adalah kehidupan yang sia-sia belaka. Kehidupan yang hanya main-main belaka. Saudara-saudara yang saya cintai dan saya hormati, sudah semikian jelas kalam-kalam ilahi. Sedemikian indah untaian kata-katanya, penuh dengan hikmah dan faidah. Namun kebanyakan manusia mengingkarinya. Kebanyakan manusia di dunia ini mengingkarinya. Tidak mempercayainya alam barzah. Tidak mempercayai alam akhirat. Tidak beriman kebanyakan manusia. Mengapa ya hadirin? Karena mereka telah melepaskan fitrahnya. Karena mereka telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Manusia itu telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga menjadikannya dia sulit memandang suatu perkara dengan jernih. Dilepas fitrahnya. Dia dikuasai hawa nafsu manusia. Saudara-saudara, kaum muslimin, demikianlah. Inilah bahayanya hawa nafsu. Hati-hati dengan hawa nafsu. Dengan hawa nafsu manusia itu terjangkit penyakit yang membahayakan. Dia cinta, suka dengan kekafiran. Suka dengan kemaksiatan. Suka dengan kefasikan. Dan suka pula dengan segala penyimpangan-penyimpangan. Inilah lepasnya fitrah dan lepasnya dan dikuasainya manusia oleh hawa nafsunya. Tidak bisa memandang dengan jernih. Kaum muslimin yang saya cintai dan saya hormati. Ayol ikhwah, hadanallah wa iyyakum. Inilah sekelumit. Inilah sebagian peristiwa prahara seorang menyelusuri perjalanan menuju Rabb semesta alam. Hanya sebagian. Perjalanan menuju ke arah sana masih panjang. Di sana ada telaga Rasul. Di sana juga masih ada mizan, timbangan amal. Di sana juga masih ada sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di tengah-tengah jahannam yang semua kita akan melewatinya. Dan masih panjang perjalanan. Marilah kita telusuri terus. Dengan kita duduk di majlis-majlis ilmu syar'i. Dengan pemahaman ahlu sunnah dan salat. Wal jamaah. Kita duduk. Kita belajar. Agar kita mengerti. Dan orang-orang yang mempelajari. Yang disebutkan oleh Allah dalam firman-firman ilahi. Dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mendapatkan manisnya iman. Dia akan berusaha untuk mengupayakan amalan-amalan taat. Dia akan berusaha untuk menjauhi perkara-perkara maksiat. Dan dia hidupnya akan tenang dan tentram. Meskipun dia hidup di dunia inilah orang yang paling menderita dalam keadaan dunia ini. Namun kalau dia beriman dengan ini semuanya, Allah akan ganti. Dan hidupnya akan tenang. Hidupnya akan penuh dengan tekad yang kuat, iman yang mantap. Dan penuh dengan optimis hidupnya. Inilah orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Mereka gampang frustasi. Mereka pesimis hidupnya. Yang akhirnya penghujungnya nanti mereka akan bunuh diri. Karena tidak bisa menghadapi problematika hidup. Yang menghempitnya. Yang berujung kepada bunuh diri. Waliyadubillah. Saudara-saudara, inilah yang mampu kami ketengahkan kehadiran antum. Sebagian prahara, sebagian perjalanan kita menuju Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Mudah-mudahan memberikan faedah kepada kita semuanya. Dan kami tutup khutbah kali ini dengan kita nukilkan nasihat-nasihat dari para imam salaf. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan, fa'lam annahu sahibu hawa. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah, fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah." Dan apabila engkau melihat seorang dia hormat kepada penguasa, dia berusaha untuk memuliakan penguasa, pemerintah, dia bela negara ini semata-mata karena Allah tidak ada tendensi dan tujuan duniawi sedikit pun. Dia doakan pemerintah, penguasa dengan doa-doa yang baik. Insyaallah, orang yang mendoakan seperti ini adalah insyaallah dia digolongkan sebagai orang-orang yang di atas sunnah, ahlus sunnah. Insyaallah. Dan sebaliknya, orang yang dia itu memporak-porandakan tatanan negara ini dan dia mendoakan kejelekan-kejelekan kepada penguasa, kepada pemerintah, tidak hormat padanya, tidak memuliakannya, maka ketahuilah sesungguhnya dia itu adalah pengekor hawa nafsu yang akhirnya terjadi penyimpangan demi penyimpangan padanya. Qala Fudail ibn Iyad, berkata Fudail ibn Iyad, "Law kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha ma ja'altuha illa lisultan." Kalau seandainya aku mempunyai doa yang doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah, niscaya pasti aku akan panjatkan doa tersebut untuk penguasa saya, untuk pemerintah saya. Ini menunjukkan betapa ikhlas dan kejujuran dia dalam iman kepada Allah. Dan betapa dia itu lebih mengutamakan kemaslahatan daripada dirinya. Namun, hadirin, kebanyakan orang tidak memedulikan hal ini. Kalau seandainya doa itu dikabulkan oleh Allah untuk pemerintah kita, maka sungguh kemaslahatan, sungguh faedah, sungguh kebaikan akan melimpah ruah di negeri ini. Di negeri kita ini akan melimpah, ya ikhwah. Maka jangan lupa, sebelum kita mendoakan untuk diri kita dan keluarga, kita sisipkan doa tersebut untuk penguasa kita, untuk pemerintah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepadanya, memberikan keutuhan, kekuatan iman kepada penguasa kita, pemerintah kita ini. Karena dengan baiknya pemerintah, masyarakat dan semua itu akan hidup dengan tentram dan nyaman. Dan hati-hatilah kaum muslimin dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dan ideologi-ideologi yang sesat dan menyesatkan. Baik penyimpangan yang terjadi pada Mu'tazilah, orang-orang yang mengedepankan akal, akhirnya mengingkari barzah dan yaumil akhir. Dan juga akhlaniyun, orang-orang pemuja-pemuja akal. Dan juga mereka orang-orang materialis, sekularis, ateis, komunis, teroris, dan sekian penyimpangan-penyimpangan yang akan menjadikan runtuhnya prinsip-prinsip agama kita. Dan akan menjadikan berporak-porandanya tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Barakallahu fikum. Demikianlah hadirin yang bisa kami sampaikan. Kami tutup dengan doanya para rasul dan para pengikutnya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana, ya Allah, ya Rabb, ampunilah segala dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan tindakan-tindakan yang melampaui batas dalam urusan kami, ya Allah. Wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah pendirian kami, ya Allah. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami, ya Allah, terhadap orang-orang yang kafir. Demikianlah. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.